Jalan menuju surga sangat gampang murah harganya. Mengapa oh mengapa masih banyak orang yang lupa jalan menuju neraka. Sangat sulit mahal harganya, anehnya banyak yang suka lupa akan adanya sisa. Jalan menuju surga sangat gampang murah harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami admin Demen Selawat. Kami sedang foto bersama Ulul Azmi Iskandar. Saban ini adminnya ini. Tapi sekarang ngalih profesi dulu. Ini krunya. Ya dah. Dadah, Mi.